hanya bayangan-bayangan pohon yang bergerak-gerak di tiup angin. Aku harus segera sampai di rumah aku, Lungayan. Kilat Bahu meneruskan langkah-langkahnya. Sambil berjalan, sekali-sekali dia menengok kiri kanan. Dia takut ada orang membuntutinya. Rumah Aku Wulungayan tinggal beberapa pal lagi jaraknya. Kilat Bahu merasa lega karena sekarang sudah menapak di atas jalan menuju ke rumah bekas majikannya. Tapi mendadak dia menjadi tertahan. Langkahnya terhenti seketika. Tiba-tiba saja, sesosok tubuh sudah berdiri di hadapannya. Alergi, migrain, persendian pegal, rematik, gangguan jantung, ambeien, sakit pinggang, bahkan gangguan ginjal. Cukup dengan 5-10 tetes Empro, satu kali sehari, diminum sebelum tidur. Empro juga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, membunuh sel kanker, dan melakukan regenerasi sel yang rusak. Aturan pakainya, 10 tetes setiap kali minum, 3 kali per hari. Berdasarkan pada telaah komposisi Empro dan pengalaman pengguna, anjuran ini memang tidak untuk menggantikan nasihat dokter atau ahli kesehatan lainnya. Empro akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh, sehingga dapat mengoptimalkan proses metabolisme. Buktikan manfaat Empro di setiap tetesnya. Baca aturan pakai. Setelah tahu siapa dan di mana tempat tinggal pendekar Bunga Putih, Kilat Bahu bermaksud melaporkannya kepada Aku Wulungayan. Dia berharap Aku Wulungayan mau mengampuninya dan menariknya kembali bekerja. Kilat Bahu berjalan terseok-seok menyusuri jalanan berbatu. Sekarang dia sudah mulai menapak di lorong jalan menuju ke rumah bekas majikannya. Pasti Aku Wulungayan akan gembira sekali mendengar laporanku nanti. Dan aku pasti akan memperoleh pengampunan. Aku Wulungayan pasti akan memaafkan kesalahanku. Kipuyut Kalajiga. Rupanya orang tua itu berdiri di belakang komplotan pendekar Bunga Putih. Menghentikan langkah-langkahnya seketika. Tiba-tiba saja di hadapannya sudah berdiri sesosok tubuh. Kilat Bahu tidak dapat melihat dengan jelas wajah orang di hadapannya, tapi hatinya menjadi berdebar-debar. Siapa kau ini? Kau telah membuatku terkejut setengah mati. Jantungku rasanya mau copot. Coba majulah sedikit supaya aku dapat melihat wajahmu lebih jelas. Majulah. Sosok tubuh itu maju selangkah. Cahaya bulan menerobos sela daun-daunan. Sebagian menerangi wajah laki-laki tua yang sekarang berdiri di hadapan Kilat Bahu. Rupanya kau Ki Buyut. Iya, aku. Aku hanya ingin berjalan-jalan saja, Ki Buyut. Berjalan-jalan kemana, Kilat Bahu? Ke rumah Aku Wulungayan. Untuk apa aku pergi ke sana, Ki Buyut? Tak ada gunanya. Oh ya, Ki Buyut. Kapan rencana pendekar Bunga Putih merampok lagi? Aku sudah tidak sabar lagi. Kalau perlu, kita rampok rumah Aku Wulungayan. Sudahlah, Kilat Bahu. Aku menyesal sekali. Aku menyesal mengapa aku mempercayai kata-katamu. Ternyata sekarang kau sudah banyak berubah.